dia milikku, dia yang kutunggu selama hidupku. Dia rinduku, dia mimpiku, dia yang ku mau seumur hidupku. Tuhan, kabulkan doaku, buat cintanya mimpiku.